Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Khonafitin azzakumullah. Di antara bentuk ta'awun ialah ta'awun bil badani wal khidmah. Kita bertawun dengan fisiknya kita, dengan badan kita, dengan khidmat kita untuk dakwah dan tarbiyah ini yang kita sanggup. Yang memerlukan bantuan-bantuan fisik, bantuan-bantuan skill kemampuan kita sanggup tawun. Tawun bil badanul khidmah. Ada lagi at-ta'awun bin nasihati wal irsyad. Ta'awun dengan memberikan nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan terkait dengan dakwah ini, terkait dengan tarbiyah ini. Ide-ide kamu yang cemerlang itu sampaikan kepada yang berkompeten dalam bidang ini. Ada arahan, ada ide, ada masukan-masukan yang membangun, sampaikan kepada mereka yang terlibat. Antum ta'awun dengan nasihat antum yang baik, antum ta'awun dengan bimbingan arahan antum yang baik. Ada pula ta'awun bidu'a, berta'awun dengan doa. Itu minimal. Kamu doakan kebaikan orang-orang yang berdakwah kepada Allah. Kamu doakan kebaikan orang-orang yang terlibat dalam tarbiyah Islamiyah ini. Bentuk dukungan kamu, support kamu kepada mereka. Doakan kebaikan untuk mereka. Barakallahu fikum. Sebagian orang bisa melaksanakan semua poin di atas atau sebagiannya, minimalnya satu dengan doa. Intinya masing-masing kita ini dituntut untuk terlibat dalam ta'awun dakwah. Baik kita ini kaum laki-laki atau kaum wanita, dengan batas kemampuan, kesanggupan masing-masing kita. Karena ragam ta'awunnya banyak. Saya gak punya harta, Ustaz. Kamu punya apa? Saya gak punya apa-apa, Ustaz. Dengan doa. Kamu memiliki andil dalam dakwah ini, dalam tarbiyah dengan doa yang baik. Doakan kebaikan untuk mereka semua. Doakan kebaikan untuk dakwah yang berlangsung. Doakan kebaikan untuk tarbiyah yang berlangsung. Kamu menyertai mereka dengan doa. Saya cuma bisanya dengan fisik, Ustaz. Saya punya kemampuan pertukangan. Bantu dengan skillnya kamu. Yang rusak-rusak ini perbaiki. Perbaiki. Dengan skillnya kamu. Ta'awun dengan fisik. Ta'awun dengan kemampuan-kemampuan fisik. Intinya harus ada andil. Ikhwan fillah azakumullah, perkara dakwah perkara yang sangat besar. Perjuangannya sangat besar. Pengorbanan juga sangat besar. Tanggung jawab juga besar. Masyakil yang dihadapi banyak. Problem dakwah banyak. Musuh dakwah banyak. Tidak mungkin dalam dakwah dan tarbiyah ini hanya satu orang yang tampil, satu orang yang andil, tidak bisa. Masing-masing kita harus terlibat. Masing-masing kita harus memberikan andilnya kita dalam dakwah dan tarbiyah ini. Ya, para ikhwan, para akhwat, para aba, para ummahat, semua terlibat dengan kemampuannya masing-masing. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, di luar sana ada uddin, musuh-musuh agama. Mereka begitu semangat mengkampanyekan, mendakwahkan, menyebarluaskan dakwah mereka yang batil. Mereka dengan gigihnya saling bantu-membantu, gotong royong, mengerahkan semua yang mereka sanggup, yang mereka mampu untuk dakwah mereka yang batil. atau untuk meredam da'watul sunnah, da'watul haq. Mereka punya semangat yang tinggi untuk itu. Punya perjuangan yang tinggi untuk itu. Punya pengorbanan yang tinggi untuk itu. Padahal tentang perkara yang batil. Kita sebagai ahlu sunnah, sebagai ahlul haq, yang yakin di atas al-haq, yakin dakwah ini da'watul sunnah wa da'watul haq, yakin tarbiyah kita tarbiyah salafiyah, tarbiyatul haq, seharusnya semestinya memiliki semangat yang lebih daripada mereka. Karena dakwah kita benar, bukan dakwah yang batil. Ta'awun kita dalam perkara al-bir wa taqwa, bukan dalam perkara al-ithm wal-udwan. Seharusnya, semestinya, seyogianya lebih semangat daripada mereka. Lebih aktif daripada mereka. Lebih berjuang dibandingkan dengan mereka. Lebih bisa berkorban dibandingkan dengan mereka. Itu keharusan. Ayatnya memerintahkan demikian. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka masing-masing kita harus menanamkan dalam jiwa kita masing-masing semangat yang membara untuk ta'awun. Pelaku langsung dan ta'awun, atau pelaku atau ta'awun saja. Intinya kita terlibat dalam dakwah yang mulia ini dan tarbiyah mulia ini. Ikhwanatina azakumullah, ada beberapa poin penting yang harus disampaikan dan dijelaskan terkait dengan bab ta'awun ini. Adab-adab atau perangai-perangai penting yang harus ada pada kita dalam bab ta'awun. Yang pertama ialah ikhlasun niyati fit ta'awun. Kita harus mengikhlaskan niat kita karena Allah semata ketika kita berta'awun untuk dakwah dan tarbiyah ini. Ikhlaskan niat. Antum ta'awun dalam bab apapun, ikhlaskan niat. Ini akan membuat amal kamu itu besar pahalanya. Sekecil apapun ta'awun kamu untuk dakwah ini, kalau kamu ikhlaskan niatnya karena Allah Azza wa Jal, menjadi besar pahalanya. Jangan ada tendensi pribadi pada ta'awun antum. Jangan ada tendensi duniawi pada ta'awun antum. Ta'awun bukan dalam rangka untuk mendapatkan sanjungan atau pujian, atau untuk mendapatkan sebuah posisi dalam dakwah atau tarbiyah. La, lillahi ta'ala. Dikarenakan ta'awun ibadah, dakwah ibadah, tarbiyah ibadah. Ibadah harus ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Innamal a'malu binniyat. Percuma Anda ta'awun dengan jumlah yang besar, dalam perkara yang besar, tetapi enggak ada keikhlasan. Tayyib, enggak ada pahalanya. Sia-sia belaka. Dan yang mengerikan, ta'awun tanpa keikhlasan merusak. Akan menjadi duri dalam sebuah dakwah yang mulia. Semangat ta'awun. Ada kemauan di bawah ta'awun tadi itu. Ada tendensi pribadi atau duniawi. Semangat ta'awun, kepingin dijadikan sebagai orang yang diorangkan dalam ta'awun tadi itu. Ketika dia enggak diorangkan, ta'awunnya hilang. Enggak semata-mata hilang, bikin masalah. Enggak semata-mata masalah, fitnah. Nauzubillah. Ikhlaskan niat Anda. Anda punya uang yang lebih. Kamu ta'awun untuk tarbiyah dan dakwah dengan uangnya kamu. Kamu berinfak sedekah fi sabilillah. Keluarkan dengan keikhlasan. Jangan ada tendensi apapun duniawi pribadi dalam bab ini. Sudah ta'awun. Anda ta'awun dengan jabatanmu, badanmu, fisikmu, nasihatmu, arahan kamu, doa kamu, ilmu kamu. Ikhlaskan niat dalam bab ta'awun. Ini akan memotivasi kita untuk punya semangat yang lebih dalam berta'awun. Karena dorongan keikhlasan yang kita cari ridhonya Allah Azza wa Jal. Imtithalu al-amr bita'awun. Melaksanakan perintah untuk berta'awun. Ikhlas. Yang kedua. as-sabru was-sabatu ala ta'awun. Pentingnya sabar dalam berta'awun. Pentingnya istiqomah dalam berta'awun. Ini pembahasan masalah sabar. Ayat hadis yang mengajukan kita untuk bersabar dimasukkan di sini. Kalau sabar, sabat dalam bab ta'awun termasuk sabar di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jangan lupa, sabar ada tiga. Sabar dalam mengerjakan perintah atau ketaatan. Dua, sabar dalam meninggalkan keharaman. Tiga, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Azza wa Jal, musibah dan semisalnya. Jadi bahas sekarang, sabar dalam mentaati Allah. Dalam ta'awun harus sabar. Harus sabar, istiqomah, tabah. Dikarenakan ta'awun ini enggak cukup cuma sekali. Harus berulang-ulang kali. Sampai kapan? Sampai kita mati. Karena dakwah terus berlangsung. Tarbiyah terus berlangsung. Ketaatan terus berlangsung. Ibadah terus berlangsung. Maka ta'awun pun juga terus berlangsung. Dengan kemampuan kita masing-masing. Maka perlu sabar. Sabar dalam berta'awun. Terus istiqamah dalam berta'awun. Dengan yang kita sanggup. Sedikit, banyak, sedang, sedikit, banyak, sedang. Dengan yang kita sanggup, yang kita mampu. Dalam ta'awun pun juga kadang ada ujiannya. Sabar dalam menghadapi ujian terkait dengan bab ta'awun tadi itu. Yang paling berat ujian batin, ujian hati. Ujian keikhlasan. Sudah banyak membantu dengan harta yang dia miliki. Ada apa? Bantu, bantu, bantu, bantu. Masya Allah, banyak dia membantu. Bantu, bantu, bantu. Tapi enggak dianggap dalam perkara dakwah ini. Dalam pandangan dia. Dianggap ikhwan biasalah. Enggak dimasukkan di dalam, misalkan dalam sebuah tarbiyah. Enggak dimasukkan dalam struktural kepengurusan tarbiyah. Dalam sebuah koordinasi dakwah. Enggak dimasukkan dalam struktural koordinator dakwah. Hati-hati, ini juga ada ujiannya ini. Nah, ujian keikhlasan. Ya banyak loh yang ngambek gara-gara ini. Ini anak yang bantu, ini anak yang itu, anak yang itu mana? Gak ada timbal balik yang bagus. Masa saya datang gak ada yang nyambut? Masa saya datang begitu berpeluh saya, masa enggak ada yang ngasih minum hatta walaupun satu gelas aqua. Suara-suara sumbang begini membahayakan. Maunya dia tahu dong siapa saya gitu. Ini yang biar tahu hanya membantu tempat ini. Dari mulai enggak ada sampai panjang urusannya. Masa sekedar sambutan lah, senyum manis lah, aqua segelas lah atau apalah. Hormatilah orang yang tahu ini. Bahasa kasarnya kayak guna ya kan, kayak ikhlas. Hati-hati, as-sabr. Taib. Dalam ta'awun juga terkadang ada perjuangannya, ada pengorbanannya. Yang sabar. Kadang waktunya harus terbagi-bagi antara dakwah, tarbiyah, keluarga, anak. Kadang keluarga komplain, waktunya banyak terpotong untuk dakwah dan tarbiyah. Kadang anak komplain, karena waktunya terpotong oleh tarbiyah dan dakwah. Ya harus sabar. Dan ajari anak-anak, para istri untuk sabar. Ikhlaskan niat kamu untuk berta'awun, niat yang sabar dalam berta'awun dan lebih bertakwa. Ketika suami kamu terjun dalam bab ini lillahi ta'ala. Support dia, dukung dia, sabar dengan perjuangan yang ada, sabar dalam pengorbanan yang ada. Itu bentuk ta'awunnya para akhwat dan para ummahat yang mungkin mereka lakukan. Maka mereka juga berjuang, ngurusi anak-anak, berjuang, ngurusi rumah, berjuang mengkhidmat suaminya yang sibuk dengan dakwah dan tarbiyah. Jangan lupa kalau kamu ikhlas itu juga ta'awun alal birri wa taqwa. Dan penting untuk para istri, jangan cuma pandainya ngedumel tok. Jangan cuma pandainya itu komplain saja. Ta'awun itu melibatkan semua pihak, yang laki-laki dan juga yang wanita, muslim dan muslimah dengan kemampuannya masing-masing. Jangan sampai menjadi penggembos tanpa sadar. Suaminya Masya Allah terlibat dalam tarbiyah dan dakwah, kan, butuh pengorbanan dan perjuangan, kan. Masya Allah sampai di rumah, masuk ke dalam rumah, isinya cuma komplain-komplain tok. Yo, kok tumben pulangnya agak pagi. Biasanya malam. Sudah puas tak sama teman-temannya? Gitu. Bahasa-bahasa begini bahaya. Ini penggembos tanpa sadar ini. Kalau sama anak sama istri, tidak ada yang seperti ini perjuangannya. Mana waktu kamu untuk keluarga? Mana waktu kamu untuk anak-anak? Kalau lagi sama teman-temannya ditelepon sama istrinya enggak langsung respon, low respon. Tapi ketika sedang sama keluarga, sama istri, sama anak, Masya Allah, high respon. Cepat responnya itu, keras tinggi responnya itu. Tinggal gitu aja istrinya. Ya, namanya komplain, mungkin iya, mungkin tidak. Kan. Jadi, jangan menggembosi, support, dukung. Harus paham, ini perkara penting, perkara ibadah kepada Allah, perkara dakwah, perkara tarbiyah, ini fisabilillah. Kamu raih pahala juga dengan cara menyupport suami kamu, menyupport orang-orang dekatnya kamu untuk ini. Kamu berkiprah dalam bidang yang lain yang juga ta'awun dalam perkara seperti ini. Hal-hal yang mungkin belum dihandle sama suami kamu, kamu yang menghandle terkait dengan anak-anak kamu, terkait dengan rumah kamu, terkait dengan suaminya kamu. Ikhlaskan niat. Yang sabar, yang tabah. Dan memang butuh perjuangan besar, butuh pengorbanan besar, barakallahu fikum. Dakwah dan tarbiyah ini. Maka penting as-sabr. As-sabr ala da'wati wa tarbiyah. Ingat, sebesar apapun perjuangan kamu, sebesar apapun pengorbanan kamu untuk dakwah dan tarbiyah ini, masih banyak orang di atasnya kamu yang lebih tinggi perjuangannya, yang lebih tinggi pengorbanannya. Barakallahu fikum. Artinya semangat. Diminta gini-gini. Aduh. Afan ya akhi, saya ini, saya itu. Tapi merasa paling besar perjuangannya. Lah, ikhlaskan niat dalam ta'awun dakwah, sabar, tabah, istiqomah dalam ta'awun dakwah ini. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kita mati, tidak jauh-jauh ya ikhwan. Ajar kita tidak tahu. Sampai kita mati dan kita masih istiqomah di atas amal kebaikan ini. Ta'awun al-birri wa taqwa. Ini kita harapkan nanti pahalanya dari Allah Azza wa Jal sebagai amal jariah kita. Dikarenakan terkait dengan fisabilillah. Ini adalah amal jariah. Barakallahu fiik. Sabar ya. Bapak diam. Sabar ya. Sabar, ada woro-woro, ya Allah ikhwan, ta'awun ini. Masa dari tahun ke tahun, dari sekian tahun lamanya, gini-gini aja kita punya musholah ini. Misalkan gitu. Gini, aduh, ta'awun lagi. Jangan begitu. Support, insya Allah, gitu. Insya Allah. Ya, banyak berdoa, ya seral umur, semoga dikasih kemudahan. Insyaallah optimis, Allah Maha Kaya. Ya Allah, sama-sama. Itu kan namanya ta'awun bidu'a kan. Ta'awun dengan doanya antum. Antum berdoa yassarallahul umur, makbul. Semua jadi gampang, enggak ada yang susah, Allah yang ngasih kemudahan kok. Tahu-tahu zen gitu. Ada yang makbul di situ. Yang ini dengan doa Allah kabulkan, yang ini dengan harta benda, cair, ini dengan fisiknya jadi. Jangan bikin anu. Yang komennya tahun lagi. Ada penggembos dengan tanpa sadar. Barakallahu fikum. Jangan, tapi disupport. Insya Allah. Ya Allah, Evan, semangat. Ya Allah. macam-macam tahun itu. Antum mampu kasih, walaupun 1.000 rupiah. 1.000-nya orang yang antum loh ya. Walaupun 1.000 rupiah. Bukan 1.000-nya anak-anak nih, 1.000-nya antum. Walaupun 1.000 rupiah. Luar biasa. Sehingga memang perlu perjuangan besar. Ikhlaskan niat, sabar. Ya, baik untuk para ikhwan, terutama untuk para akhwat dan para ummahat. Mereka biasanya pengorbanan hati, ya, perjuangan hati, ya, yang tabah, yang sabar, support semua yang ada. Yang ketiga, hal yang penting dalam bab ta'awun, ya ikhwan, yang ketiga ialah dijelaskan oleh para ulama kita, at-ta'awun asy-syar'i la yatahaqqaqu illa bi amrayn. Ta'awun yang syar'i tidak akan terrealisasi, tidak akan terwujud dengan baik melainkan dengan dua perkara. Yang pertama, dengan jam'ul kalimah alal haq. Menyatukan kata, menyatukan kalimat di atas kebenaran, di atas albiru taqwa. Ingat, namanya dakwah dan tarbiyah itu amal jama'i, amal yang melibatkan banyak pihak. Kewajiban dakwah di pundaknya masing-masing kita, semua terlibat. Ada yang terlibatnya dari luar, ada yang ke dalam, ada yang paling inti, macam-macam. Ta'awun syar'i dalam perkara dakwah dan tarbiyah tidak akan terwujud melainkan dengan jam'ul kalimah al-haq. Kita harus satu kata, satu kalimat, satu langkah, satu arah, satu misi, satu visi alal haq, alal firi wa taqwa. Ini mengharuskan kita, barakallahu fikum, untuk memupuk ukhuwah islamiyah dalam bab dakwah. Merajut ukhuwah islamiyah di antara kita dan muslimin secara umum, terutama dalam perkara dakwah dan tarbiyah ini. Jaga ukhuwah, jaga muamalah yang baik, ha? Jaga interaksi yang bagus, tunjukkan akhlak yang mulia, muamalah yang bagus, supaya kita satu kalimatnya, satu hatinya, alal haq. Ini penting. Dan yang kedua adalah tarku asbabil khilaf wa tanazur. Poin yang kedua, meninggalkan semua sebab-sebab yang memunculkan perselisihan. Tinggalkan. Jangan sampai ada khilaf di tengah-tengah kalian terkait dengan dakwah dan tarbiyah ini. Ini untuk takkid. Yang utama jamak. Ditakkid lagi, jangan ada khilaf di kalangan kita. Al-khilafu syarr. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan dengan tegas, al-khilafu syarr. Khilaf sangat jelek. Hal-hal yang bisa membuat gesekan-gesekan di antara para ikhwah, tinggalkan. Yang membuat rusak ukhuwah, tinggalkan. Suara-suara sumbang yang menggembosi, hilangkan. Jangan memunculkan asbab yang membuat kita berikhtilaf, kita berseteru, kita berbeda, kita tidak bersatu. Tidak akan mungkin terwujud ta'awun melainkan dengan dua ini. Bagaimana mungkin Anda berta'awun ketika tidak ada satu kata alal haq. Hadza alal haq, hadza alal batil. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin memang ta'awun dakwah dan tarbiyah antara ahlul haq dengan ahlul batil. Tidak mungkin. Ahlul haq dengan dakwahul haqnya, ahlul batil dengan dakwah batilnya. Masing-masing. Tidak mungkin bersatu. Satu kalimat. Tidak mungkin ada ta'awun da'awi ketika manhajnya berbeda, ketika akhirnya berbeda, ketika kalimatnya berbeda. Bukan alal haq semuanya. Dan tidak mungkin ada ta'awun syar'i ketika kondisi dalam di tengah-tengah intern kita ribut. Yang ini ribut, yang ini pertengkar, yang ini gesekan, yang ini anu, yang ini kontok-kontokan, yang ini. Bagaimana mau ta'awun? Ya Allah ya ikhwan ta'awun. Oh sendiri akhi, refah sendiri, cida sendiri, khilaf sendiri. Apa yang mau ta'awun kan? Gak ada yang jalan. Ini harus dijamkan baik-baik. Dalam semua tadi, semua tempat, dalam dakwah dan tarbiyah, jaga kalimat kalian, jaga ukhuwah kalian. Semua harus alal haq. Dan tinggalkan semua asbab yang membuat khilaf, kericuhan, perseteruan dalam bab dakwah dan tarbiyah ini. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Asy Ibnu Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala disebutkan dalam Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin di halaman 7, di juz yang ke-7 halaman 128-129. Kalimat yang cukup panjang dari beliau. Khulasanya 2 poin tadi. Barakallahu fikum. Ketika belum menjelaskan masalah ta'awun, saya kasih cuplikannya. Walai yumkina dhalik hatta tatafiqa kalimatuna wa natrukal munaza'ati bainana wal mu'aradat allati la tuhaqqiqu hadfa. Kita mau ta'awun, kita mau begini, tidak akan mungkin terwujud sampai satu kalimat kita ini. Dan kita meninggalkan munaza'at, perseteruan, persengketaan, perselisihan, pertentangan yang tidak akan bisa mewujudkan sebuah tujuan dan maksud dan target. Bahkan luput semua target, luput semuanya maksud dari dakwah kita dan tarbiyah kita dengan adanya khilaf, ikhtilaf, niza', munaza'at, mu'aradat dan beda kalimat. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Nama ikhwan. Memang tabir dan dakwah ini membutuhkan kerja keras kita semua. Maka sangat dihimbau kepada para ikhwan, para akhwat dimanapun mereka berada, bersama-sama untuk ta'awun dakwah dan tarbiyah ini al-birri wa taqwa. Masing-masing dengan kemampuannya, masing-masing dengan kesanggupannya. Barakallahu fikum, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan dan perjuangan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan keberkahannya kepada dakwah kita dan tarbiyah kita. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik wal hidayah, kekuatan dan kemudahan kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang siap untuk berta'awun al-birri wa taqwa dalam dakwah dan tarbiyah ini dengan penuh keikhlasan dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.